tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadi fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pembahasan yang terakhir pada pertemuan yang lalu adalah hadis yang ke-1290 tentang hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Sa'di radhiyallahu anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijratu ma qutilal adu. Hijrah itu tidak terputus selama musuh masih diperangi. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa di nomor hadis 1208. Hadis ini sama dengan hadis yang ke-1289 dan juga hadis yang ke-1288, menunjukkan tentang hijrah, yaitu berpindah min baladi syirki, dari negeri syirik, ila baladil Islam, ke negeri Islam. Itu hukumnya adalah wajib, dan kewajiban itu sampai hari kiamat, ya. Kewajiban hijrah itu adalah sampai hari kiamat. Nah, tidak terputus kewajiban tersebut. Nah, wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah, dan kewajiban hijrah itu tetap ada sampai hari kiamat. Nah, ini berdasarkan nas-nas dari Al-Qur'an dan juga dari hadis. Dalil dari Al-Qur'an seperti yang sudah saya bacakan pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis surat An-Nisa ayat 98, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis ini. Nah, bahwa kewajiban hijrah itu tetap ada sampai hari kiamat. Nah, dan hijrah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, hijrah dari Makkah ke Madinah ini sudah berakhir setelah Fathu Makkah, maka hijrah dari Makkah ke Madinah sudah tidak ada lagi. Karena setelah Fathu Makkah, Makkah telah menjadi negeri Islam. Nah, sehingga hijrah dari Makkah ke Madinah sudah berakhir, sudah tidak ada. Dan keutamaan hijrah dari Makkah ke Madinah akan bisa diperoleh dengan jihad dan dengan niat. Kemudian yang kedua, yaitu hijrah min daril kufri ila daril Islam. Hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Hijrah dari daerah kafir ke daerah Islam. Ini tetap ada sampai hari kiamat. kewajiban hijrah dari negeri kufur, dari daerah kufur ke negeri Islam, itu tetap berlangsung sampai hari kiamat. Di antara dalilnya adalah hadis ini yang Nabi SAW menyatakan, la tanqati'ul hijratu maqutilal adu, hijrah tidak terputus selama musuh masih diperangi. Maksudnya adalah hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Al-intiqal, berpindah, min baladi syirki, dari negeri syirik, ila baladi Islam, ke negeri Islam. Ini terus berlangsung kewajibannya sampai hari kiamat. Karena Nabi SAW menyatakan hijrah itu tidak terputus selama musuh masih diperangi. Dan diperanginya musuh itu adalah disyariatkan sampai hari kiamat. Ya. Diperanginya musuh itu disyariatkan sampai hari kiamat. Karena itu maka kewajiban hijrah itu juga sampai hari kiamat. Termasuk dinyatakan oleh Sahli Basam, termasuk yang wajib untuk hijrah adalah min daril bid'ah ila dari sunnah, hijrah dari negeri atau daerah bid'ah ke negeri sunnah, ke daerah sunnah. Fa innal muslim as-sunni yu'maru bil hijrah ila haitsu yadhharu sya'airul dinihi. Maka orang Islam ahlu sunnah diperintahkan untuk hijrah, untuk pindah di mana dia bisa menampakkan syiar-syiar Islam agar supaya tidak terfitnah di negeri kufur atau di daerah bid'ah, daerah syirik. Nah, hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, dari negeri syirik ke negeri Islam, dari lingkungan, dari daerah bid'ah ke lingkungan, ke daerah sunnah, itu hukumnya adalah wajib. Nah, bagaimana dengan hukum orang yang safar, orang yang safar, orang yang bepergian ke negeri kafir? Bagaimana hukum orang yang safar, hukum orang yang bepergian ke negara kafir, ke negeri kafir? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin belum menyatakan, as-safar ila biladil kufar la yajuzu illa bi thalathati syurut. Safar, bepergian ke negeri kafir, tidak boleh kecuali dengan tiga syarat. Ya. Safar, bepergian ke negeri kafir tidak diperbolehkan kecuali dengan tiga syarat. Syaratul awal, syarat yang pertama, ayyakuna indal insan ilmun yadfa'u bihi syubuhat. Syarat yang pertama adalah orang yang safar ke negeri kafir itu memiliki ilmu yang bisa menolak syubhat. Ini syarat yang pertama. Orang yang safar ke negeri kafir memiliki ilmu yang bisa menolak syubhat. Karena di negeri kafir jelas di sana banyak syubhat-syubhat tentang kekafiran, karena mereka menjadi orang-orang kafir dan negerinya itu menjadi negeri kafir tidak ada lain kecuali karena syubhat. Karena syubhat, kerancuan yang ada pada mereka sehingga mereka yakin dengan kekafirannya, sehingga mereka meyakini bahwa kekafiran itu adalah perkara yang benar, dan itu karena syubhat. Maka Orang Islam yang safar ke negeri kafir boleh, syaratnya yang pertama memiliki ilmu yang bisa menolak syubhat. Yang kedua, ayyakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahawat. Yang kedua, memiliki agama ayyakuna indahu dinun, memiliki agama yamna'uhu minasyahawat, yang kan bisa menolak syahwat. Memiliki agama, tentunya agama yang kokoh, yang dengan agama itu bisa, dia bisa menolak syahwat. Karena negeri kafir negeri yang penuh dengan syahwat, penuh dengan syahwat, perkara-perkara yang diharamkan ya, makanannya, minumannya, kemudian pandangannya dan yang lainnya, penuh dengan syahwat. Yang karena syahwat itu orang terjatuh dalam perbuatan dosa ya. Terjatuh dalam perbuatan dosa. Maka orang Islam yang safar ke negeri kafir itu syarat yang kedua memiliki agama untuk menolak syahwat. Kemudian syarat yang ketiga adalah ayyakuna muhtajan ila dzalik. Syarat yang ketiga ayyakuna muhtajan ila dzalik, yaitu butuh ya, butuh untuk safar ke negeri kafir. Jadi ada keperluan safar ke sana, ke negeri kafir itu ada keperluan, bukan hanya untuk tamasya, bukan hanya untuk jalan-jalan, bukan untuk mencari hiburan, tapi memang ada perlu di sana. Apakah untuk satu ilmu yang dibutuhkan yang tidak ada di negeri muslim umpamanya, atau untuk berobat, atau untuk yang lainnya, sehingga dibutuhkan untuk safar, untuk bepergian ke negeri kufur. Adapun jika syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, maka la yajuzu safar ila biladil kufar, tidak boleh safar ke negeri kafir. Kalau syarat-syarat yang tiga tadi tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan, karena akan terfitnah, lebih khawatirkan terkena fitnah, kemudian membuang-buang harta yang tidak ada gunanya. Nah, itu termasuk menafkahkan harta dalam perkara yang tidak bermanfaat, bahkan bermadarat. Nah, karena itu kalau safarnya itu adalah lisyahah, safarnya itu hanya untuk ya untuk refreshing, untuk tamasya, untuk jalan-jalan ke negeri kafir, maka ini bukan suatu keperluan yang membolehkan, sehingga tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan kalau hanya untuk siyahah, untuk rekreasi ya, untuk ke tempat-tempat wisata ya. Hanya untuk itu tidak diperbolehkan. Kalau ingin hanya untuk rekreasi, untuk jalan-jalan ya, untuk siyahah, maka cari di negeri-negeri muslim, bukan ke negeri kafir. Itu tidak diperbolehkan. Nah, baik, kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1292 ya. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, barang siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah adalah yang tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia berperang di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah adalah yang tinggi, maka dia berperang di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Lengkapnya hadis ini adalah, anna a'rabiyan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang badui yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka dia bertanya, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, ada seorang yang berperang untuk mendapatkan rampasan perang. Warajulu yuqatilu lidzikri, ada seorang yang berperang agar supaya dia disebut, agar supaya dia disebut di antara manusia, yaitu agar supaya dia disebut di antara manusia sebagai orang yang mulia, yang pemberani. Warajulu yuqatilu liyura makanuhu, dan ada orang yang berperang agar supaya dilihat kedudukannya. Ada orang yang berperang agar supaya dia dilihat kedudukannya. Faman fi sabilillah, maka siapa yang berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti dalam hadis yang sudah kita baca, yaitu man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah, barang siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah itu adalah yang tinggi, agar supaya kalimat Allah itu yang mulia, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, itu ada sebabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah itu yang tinggi, yang mulia, maka dia orang yang berjihad, yang berperang di jalan Allah. Sebab Nabi menyatakan seperti ini adalah ada seorang badui orang Arab pedalaman bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, wahai Rasulullah, ada orang yang berperang tujuannya agar supaya memperoleh rampasan perang. Orang berperang tujuannya itu adalah agar mendapatkan harta, mendapatkan rampasan perang. Nah, dia ingin mendapatkan harta yang banyak, maka dia berperang. Kemudian ada orang yang berperang tujuannya adalah agar supaya dia disebut-sebut di antara manusia, disebut-sebut di antara manusia sebagai seorang yang pemberani, seorang yang mulia. Tujuannya itu, sehingga dia berangkat perang dan berperang agar supaya nama dia disebut-sebut, agar dia mendapatkan kemuliaan. Ada orang yang berperang agar supaya kedudukannya dilihat, agar supaya kedudukannya dilihat, kedudukan sebagai pemberani, kedudukan sebagai orang yang mulia. Yang pertama tadi yaitu agar supaya disebut-sebut, artinya dia dalam berperang itu riya. Yang kedua agar supaya diketahui kedudukannya, maksudnya adalah dia sum'ah, ya. Agar supaya riya yang satunya, yang satunya itu adalah sum'ah. Maka yang pertama itu agar supaya disebut-sebut, yaitu sum'ah, cari popularitas biar terkenal. Yang kedua itu riya, biar dilihat. Nah, maka siapa di antara orang-orang tadi yang berperang mencari rampasan perang, yang berperang tujuannya agar supaya disebut-sebut namanya, yang berperang agar supaya dilihat kedudukannya, siapa di antara mereka yang berperang di jalan Allah? Rasulullah kemudian menjawab seperti ini. Siapa saja yang berjihad, yang berperang agar supaya tujuannya itu adalah agar supaya kalimat Allah itu yang tinggi, tujuannya adalah untuk mengangkat dan meninggikan kalimat Allah, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Nah, sehingga mafhum dari hadis ini bahwa orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berperang yang tujuannya bukan untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia adalah orang yang berjihad, orang yang berperang tidak di jalan Allah. Ya. Apakah tujuannya karena ingin mendapatkan harta, atau tujuannya ingin dilihat, atau ingin disebut, atau tujuannya adalah karena kekuasaan, ya, untuk menguasai suatu harta, untuk menguasai suatu bangsa, atau untuk memperluas, ya, tujuannya itu untuk memperluas kekuasaan, atau tujuan-tujuan perang yang lain, ya, tujuannya untuk menguasai perekonomian, ya, perdagangan atau yang lainnya, semuanya itu tidak ada yang berperang di jalan Allah. Yang berperang, yang berjihad di jalan Allah itu hanyalah orang yang berperang agar supaya kalimat Allah itu yang tinggi, agar supaya meninggikan, mengangkat kalimat Allah. Itu orang yang berjihad di jalan Allah. Karena itu orang yang berjihad yang ikhlas dan dicatat sebagai amalan jihad, yang mendapatkan pahala jihad apabila tujuannya ini, tujuannya adalah litaguna kalimatullahi hiyal ulya. Adapun kalau memiliki tujuan-tujuan yang lain, maka berarti di dalam berperang tidak di jalan Allah. Apakah untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan harta, ya, atau untuk suatu kekuasaan, ya, untuk menguasai suatu daerah, untuk menguasai suatu bangsa, untuk memperluas kekuasaan atau tujuan-tujuan perang yang lainnya, untuk menguasai perekonomian, perdagangan, dan yang lainnya. Itu semuanya berjihad, berperang tidak di jalan Allah, maka tidak dicatat sebagai jihad fisabilillah dan tidak mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Adapun apabila tujuan dari berperang, tujuan dari berjihad itu, tujuan utamanya adalah agar supaya kalimat Allah yang tinggi, untuk meninggikan kalimat Allah, kemudian ada tujuan lain, ada tujuan sampingan, maka jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat boleh, dan itu tidak merusak niat daripada jihad di jalan Allah. Ya. Kalau tujuannya, tujuan dari jihad, tujuan dari berperang di jalan Allah itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah, kemudian ada tujuan sampingan, ya, ada tujuan sampingan seperti mendapatkan rampasan perang atau yang lainnya, ya, digabungkan kepada tujuan yang utama, maka ini boleh. Sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, oleh mayoritas ulama. Yang ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, bahwa dulu di Makkah itu ada pasar, ada beberapa pasar, ya, yang namanya Ukal, Tul Majas, dan yang lainnya dari beberapa pasar di masa jahiliyah. Nah, dulu orang-orang itu menganggap berdosa, menganggap dosa jika di musim haji berdagang, ya. Menganggap bahwa itu dosa, tujuannya haji tapi di musim haji itu sambil berdagang, ya. Jualan, cari keuntungan, dianggapnya bahwa itu dosa. Kemudian turun surat Al-Baqarah ayat yang ke-198. Turun surat Al-Baqarah ayat yang ke-198. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk kalian mencari karunia, yaitu rizki hasil dari perdagangan. Min rabbikum, dari kalian. Turun ayat ini menunjukkan bahwa orang yang pergi haji, ya, orang yang pergi haji ikhlas karena Allah, tujuannya haji, kemudian di sana sambil berdagang mencari keuntungan, maka boleh yang seperti itu, ya. Yang seperti itu boleh, dan itu bukan perbuatan dosa. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian, ya, tidak ada dosa bagi kalian orang-orang yang pergi haji, menunaikan ibadah haji, kemudian di sana mencari karunia, yaitu rizki dari hasil keuntungan dagang, perniagaan. Nah, tidak dosa, ya. Sehingga berdasarkan hadis ini, para ulama atau jumhur ulama menyatakan orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, tujuannya itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah, agar supaya kalimat Allah itu adalah yang tinggi. Tapi kemudian memiliki tujuan-tujuan lain, ya, sebagai sampingan, ya, memiliki tujuan-tujuan lain di samping tujuannya adalah agar supaya kalimat Allah yang tinggi, untuk mengangkat, meninggikan kalimat Allah, kemudian ada tujuan mendapatkan rampasan perang, ya. Itu boleh, dan itu tidak merusak niat dan tujuan jihad yang agung. Nah, ini apabila tujuan yang utama, tujuan yang pokok adalah jihad meninggikan kalimat Allah. Maka kemudian masuk tujuan-tujuan lain yang digabungkan kepada tujuan tadi, itu diperbolehkan. Dan itu